Cintamu ayuka, rindu balas dendam tinggal ku kecewa. Salahku apa, dosaku di mana pada dirimu. Sayang tinggal sayang, kasihmu menghilang, tak tahu rindanya. Cinta kau berikan pada lain orang, bukan sandiwara. Ibarat kaca Cinta.